Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau dengan dinten punika kita ngaturaken pengaosan ngangsu kawruh thalabul ilmi mapan wonten pondok pesantren At-Taqwa. Dusun pundi mriki, Mas? Kranggan nggih. Nggih, Kanggan. Kecamatan pundi? Borobudur. Magelang nggih. Tasih tlatah Magelang, Jawi Tengah. Menawi panjenengan saged wangsulan berarti ngerti nggih. Nek ra wangsulan kan berarti bingung ngomong apa to wong wingan. Deringipun kawula badhe ngaturaken setunggal napa nggih motivasi kagem bombong kanca-kanca santri ingkang nembe ngangsu kawruh wonten pesantren At-Taqwa mriki. Setunggal titik utawi kawit katosan ingkang kedah dipun penggalih wonten ulama besar, ulama ingkang pinunjul kalih cacahipun. Asmanipun Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Sinten? Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Piyambakipun ulama kibar saking madhab Malikiyah. Gesangipun wonten telatah Andalusia. Andalusia dinten sak menika malih dados Spanyol. Ulama ingkang angka kalih asalipun saking Andalusia ugi. Asmanipun Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi saking madhab napa niki? Madhab Dzahiriyah. Nek sing wau Imam Abdul Walid Al-Baji saking madhab Malikiyah. Niki ulama kibar, ulama besar ingkang gesang setunggal zaman. Sami-sami asalipun saking Andalusia. Ananging para ulama sanesipun ngendika bilih Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi menika langkung utama, luweh utama, lebih utama menawi dipun bandingaken kalian Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kenging napa kok luweh utama? Apa krana luweh pinter? Apa krana kitabe luweh akeh? Apa krana santrine luweh akeh? Al-jawabu la. Wangsulanipun mbok boten. Imam Abdul Walid Al-Baji menika pinunjul hebat. Imam Ibnu Hazm ugi hebat. Sami-sami ulama malah kekalihipun menika nate nggih debat ngantos sengit nggih. Terus perkawis napa sing nyebabake Abdul Walid Al-Baji niku luwih utama dibandingake Imam Ibnu Hazm? Kenapa Abdul Walid lebih utama dari Ibnu Hazm? Nggih, para ulama ngendika Abdul Walid Ibnu Hazm Al-Andalusi ta'allama tahta masabihil qusur. Ibnu Hazm menika ngangsu kawruh ngupadi ngelmi ngaji wonten sak ngandhapipun lampu-lampu keraton. Ibnu Hazm itu belajar di bawah penerangan lampu-lampu istana. Jadi Ibnu Hazm niku sugih napa kere? Mboten sugih, sugih blegedu. Saking napane? Sugih. Jadi Ibnu Hazm itu kaya raya. Nek tiyang sakniki mastani sultan. Sultan Andalusia. Ning piyambake pun sanes ratuan nanging pejabat pamarintah Ibnu Hazm. Jadi nek sinau ngeten niki wonten sak lebetipun keraton. Wong sugih ning ulama. Lho, nek wong sakniki rata-rata sugih nek kon ngaji nderekke amin ngeten ya. Engko Pak ngaji pun nderekke amin pengajian butuh apa nya tak duwiti ning aku rasah ngaji wae ya. Wong sugih zaman sakniki modele ngoten niku. Muga-muga jenengan mboten nggih. Nek nek ten mriki mboten nggih. Mboten enten bedane. Ora beda jebule. Wong sugih rata-rata ngoten niku kon ngaji nggih sinau nahwu sorop. Ah pun ruwet kula, rambut kula keriting ora mudeng-mudeng gitu. Wes pengajian nahwu sorop butuhe napa? Butuh blabak kula tumbaske, butuh sepedol kula tumbaske. Ning kula nek kon mikir nahwu sorop mboten saged kula. Pun kula menyerah tujuh turunan. Naudzubillah min dzalik. Imam Ibnu Hazm mboten sugih blegedu menawi piyambake pun tindakan medal saking keraton niku nitih kereta kencana. Nggih diderekke dening para prajurit, para abdi dalem. Sebab pejabat negara nek jaman sakniki wi ngoten niku. Dadi pejabat niku nek metu saking istana negara nggih mesti rak diderekke to nggih. Diderekke polisi sing nganggo ambulan niku lho. Ninu ngoten niku munine. Imam Ibnu Hazm nalika semanten sami nalika medal saking keraton diderekke para abdi dalem. Dadi sinaune kepenak. Ewondene Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi piyambakipun menika tiyang sudra papeki. Wong sing melarat, wong sing ora duwe piantun Borobudur mastani kere gedibal 27. Saking napa nih? Melarate kok saking kere nih? Saking melarate. Ananging senadyan dadi wong sing melarat, sudra papeki mboten gadah bondo lan donya, piyambake pun ta'allama tahta masabihi syawari'. Abdul Walid Al-Baji menika anggenipun ngaji, anggenipun sinau, anggenipun ngangsu kawruh tahta masabihi syawari'. Wonten sak ngandhapipun lampu-lampu mergi belajar di bawah penerangan lampu jalanan. Ngoten niki. Ning kasil sukses berhasil dadi ulama. Ten Andalusia niku ten Eropa, mriko nek udan mboten udan banyu ngoten niku jeneh penak. Udane udan apa mereka? Hujan salju, udan es. Saking melarate enten dalem niku mboten gadah lampu. Dadi Abdul Walid niku nek dalu ngoten ngasto kitab ngoten niki lingguh tengok-tengok ten ngisor lampu jalanan. Lampune mbiyen mboten lampu listrik. Lampu napa? Sentir napa teplok napa ublik napa dian. Bahan bakarnya pakai minyak. Jadi tendalan enten lampu niku lingguk ning dalan ngeten niku moco. Mungkin nek lengone entek tutup mlaku-mlaku mele goleki sentir sing tesih murup. Lho niku ngajine Abdul Walid ngoten niku, tahan banting luar biasa. Abdul Walid niku ditindakake ngantos mataun-taun. Mataun-taun niku maknanipun bertahun-tahun, mboten mung sedina rong dina, mboten mung setahun rong taun. Nggih. Mengke nek kudanan saju nggih ndrodhok awake niku. Mpun nate kudanan saju jenengan. Kula mpun nate ngipi tapi gitu. Ya wong nggih mboten krasa adem wae ngipi ya nggih. Ning saju niku ademe saestu. Nggih. Sakniki awake dhewe ngaji kudanan mengki nak ngeyop nggih. Lah nek ten dalan niku lek ajeng ngeyop pripun Abdul Walid niku? Mboten ngeyop. Kudanan ngaji mah taun-taun pendak wengi kademen rodok ning dilampahi terus ngantos kasil dadi ulama niku Imam Abdul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Nggih. Piwucal kesaenan napa ingkang saged dipun pendhet niki para kanca santri? Bilih panjenengan pinangka santri, pinangka pengudi ngelmu sebagai talibul ilmi, menika kedah nggadahi sifat ulet, tahan banting, mboten manja. Mboten gampang-gampang napa niku? Cilik aten. Gampang-gampang mutung. Alah wegah mau ngaji ning pondok lah ngopo? Lah mangane wis rebutan kok. Lah terus piye? Masuk aku sah, aku ora bakat ning pondok. Pondok ora bakat. Dereng awake dhewe nglampahi kados Imam Abdul Walid Al-Baji. Nek mutung nggih pun rampung mboten. Berarti pun bubar mboten sida ngaji. Nggih. Dados kedah telaten anggenipun ngudi ngelmi wonten pondok ampun gadai sifat seneng-seneng pindah pondok. Ora betah ning kene pindah, urung rampung pindah meleh, metu meleh mlebu daftar pondok liyane entek wektalipun. Wektune entek. Dirampung ki langkung rumiyin mondok, nek pun rampung ajeng pindah pondok mboten napa-napa sae. Nah niku piwucal kesaenan saking Imam Abdul Walid Al-Baji kula kemutan Abdul Walid merga napa niku wonten Jawa. Imam Abdul Walid niku asring kodangan. Mboten duwe lampu. Sinten sing mboten gadah lampu mriki? Gadah standar tak melarat-melarati menungso ten jaman sak niki mesti tesih gadah lampu. Umpama ora duwe lampu, sinau ten ngisor cagak listrik niku padang jinglang. Lampu merkuri pun sarwa sekecok. Nggih. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Mas santri nggih niki kula nyuwun ngapunten saestu. Sonten iki kula badhe maos kitab Al-Jadid kagem kaum muslimin ingkang nembe mirsani Al-Iman TV Surabaya. Dados panjenengan kula aturi sabar radi sauntawis. Ngaten nggih? Babu maja'a firya, bab ingkang jlentrehake nerangake babagan perkara riya utawa seneng pamer. Mamer-mamerake anggone nindakake ngamal soleh alias gemblung umalungkung. Gemblung niku nek cara-cara Jawi Tengah nggih, cara Jawi Tengah sing telatah mriki telatah ngetan niku maknane nggih seneng pamer niku wau. Ananging gemblung ten telatah mriki Republik Penginyongan daerah kulon nggih. Niku gemblung maknane napa? Wonten ingkang saking ngapak mriki. Wonten gemblung maknanya apa mas? Terngapak niku. Napa? Oh, gemblong niku mas. Tenes gemblong. Saking ketan niku jenenge gemblong. Senes gemblong. Nek ten daerah ngapak gemblung, ngeten niku. Gemblung nek ten ngapak niku maknane edan. Weng. Ora waras, ngeten niku. Ning nek gemblung ten Jawi Tengah mriki ngwetan nggih maknanipun apa? Seneng Pak pamer. Wa qaulullahi taala Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun surat Al-Kahfi ayatipun 100 sedasa. Ayatipun 100 sedasa. Niku kitab napa sing diwaos? Niki kula maos kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid. Nggih, pustaka panunggal jati minangka piwulang tauhid kanggo kaum muslimin. Wonten surat Al-Kahfi ayat 1 sedasa Allah Ta'ala ngendika kul dawu sira Muhammad innama yakti ana ingsun iku basyarun pinangka manungsa lumrah. Muhammad sira dawu marang umatmu yakti ingsun iku manungsa lumrah basyar kasairil basyar kaya dene manungsa sanesipun. Kanjeng Nabi Muhammad niku manungsa lumrah. Nggih kadang kala bunga, kadang kala sedih, nggih. Kadang kala piyambakipun dahar luwe. Kados kula panjenengan sedaya mitlukum kaya dene sira kabeh. Yuha ananging bedanipun bentenipun yuha ilayya. Ingsun diparingi wahyu dening Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Apa iku menggah isine wahyu? Isine wahyu sing diparingake Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, innama ilahukum yakti pangeran nira iku ilahun wahid, iku pangeran kang maha tunggal, maha sawiji. Allah itu Maha Esa. Nggih. Tanazzahan kulli aibin wa naqsin ingkang maha suci saking sedanten sifat Allah lan boten sae. Allah mboten peputra, Allah mboten diputrakake, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan dan tidak memiliki anak. Milone enten le ngendika merayakan hari kelahiran anak Tuhan ini ku pareng lan niku piyambake pun sampun menciderai akidah Islam. Nggih. Sampun napa niki ngregeti wahyu peparingipun Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yekti ingsun iku menungsa lumrah kaya dene sira kabeh ingsun diparingi wahyu kang isine pangeran sira iku pangeran kang maha tunggal. Paman mongko sapa wonge kana yarju duweni pengarep-arep, duweni penjongkok liqa rabbih sowan marang pangerane, sapa wonge kepengin ketemu marang pangerane fal ya'mal prayoga dheweke nindakake amal salihan amal salih. Wa ahlul narin naro lan penduduk neraka niku sampun mlebu wonten neraka qala Allahu azza wa jal li ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng ahli jannah, hal turiduna syai'an azidukum, apa kowe kepengin nyuwun kanugrahan liya sing tak tambahke kanggo sira kabeh e para ahli swarga. Apa kowe kepengin diwenehi kanugrahan liyane tak tambahake kanggo sira kabeh? Qalu para penduduk swarga niki sami matur. Nggih. Duh, ya Allah, lha panjenengan niku rak sampun nglebetke kula ten swarga. Sampun nyelametaken kula saking geni neraka. Nggih. Niku rak sampun cukup. Fayakshifu anil hijab, banjur Allah niku mbuka hijabipun. Nggih. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila wajhi rabbihim. Penduduk swarga niku mboten diparingi kanugrahan sing luwih gedhe, sing luwih agung, sing luwih utama tinimbang nyawang ketemu panggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga tidak diberikan kenikmatan yang lebih mulia daripada memandang wajah Tuhannya. Jadi Allah niku menyingkap hijab. Hijabnya Allah berupa apa? Cahaya. Hijabuhun nur. Hijabipun Allah menika rupi cahya. Hijabnya Allah berupa cahaya. Lau kasyafahu, menawi hijab kalau dipun buka, la ahraqat subhatu wajihihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Ketika hijab Allah niku disingkap ngeten iki, nggih, mesti bakal napa niki padange pasuryanipun Allah niku bakal ngobong, akan memusnahkan setiap makhluk yang memandang kepadanya. Niku nek ten ngalam dunya. Dadi mboten enten menungsa niku saged nyawang Allah Subhanahu wa taala. Nek hijabe Allah dibuka dunya sak isine momrot ajur. Tidak ada satupun manusia bisa mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lawang nabi sinten? Nabi Musa niku pengen ketemu Allah. Allah ngendika lantaroni Musa, kowe ora bakal kuat nyawang aku. Walakin turi ilal jabal ning sawangan gunung kae, sing gedhe kae. Ini staqarra makanahu fasaufa tarani. Nek gunung kecik iso ngadeg jejeg ana papan panggonane, kowe bakal iso nyawang aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Nalika Allah ngetingalake nggih wujudipun gunung niku ambyar, ajur, mumur, mustawian bil ardi rata kali lemah. Gunung Semeru kerowak sithik awake dhewe pun geger, nggih mboten. Gunung Merapi kerowak sithik pucuke awake dhewe pun geger. Nggih, gunung niku ambyar rata kali lemah. Mboten kuat. Wa kharra Musa saika, Kanjeng Nabi Musa nika dawah semaput mboten kuat. Kok enten menungso sing dudu nabi ngaku-ngaku jare ketemu kali Allah Subhanahu wa taala. Napa enten niku wonten, Pak? Ten telatah Indramayu niku enten wong lanang tukang las jenenge Tugimin. Ngaku ketemu Allah Subhanahu wa taala diangkat dadi nabi. Jenenge Nabi Tugimin. Lagi awake dhewe maca selawat ki rapati patut lho. Nek nabi ini Tugimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Tugimin. Kuwi dirungokke iki ora pati beneh ngoten. Ngono kuwi ya sing percaya kuwi akeh gumun aku. Agamane jenenge agama Jasun. Agama Jawa Sunda. Lho, enten sing percaya niku. Nggih. Mbah kula dhewe niku nate ngaku ketemu kali Gusti Allah lho, apa ora horor? Mbah kakung kula dhewe jare nate topo ngoten niku ditemoni kali Gusti Allah umure ditambahi 8 taun ngene. Kula meng Allah Mbah. Horor Mbah kula ngoten niku. Mboten parang percaya, tidak boleh percaya ada satu manusia yang bertemu dengan Allah. Kedustaan besar. Na'udzubillah min dzalik. Ning tiang-tiang sufi, pirsan jenengan sufi, suka mimpi. Niku enten kathah sing ngaku ketemu kali Allah. Nabi Musa saja tidak mampu, apalagi manusia biasa. Inilah akidah yang harus kita yakini. Kedadipun pitadosi kanthi saestu. Dipun gujengi. Ampun nganti goreh, ampun nganti rongeh, ampun nganti miur-miur. Anggenipun gegondelan kalian akidah Islamiyah ingkang kapendet saking Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dumateng ayat kelawau. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sapa wonge kepengin sowan nyawang panggih kalian Allah, sebab al-liqa'u yastalzimur ru'yah. Ketemu niku mesti nyawang. Nggih. Kula ten mriki sowan kali Ustaz Abu Hamam, ketemu ora mesti nyawang to nggih. Mosok kula teko wau sak ngantek saiki merem terus ini. Ketemu niku lumrahe mestinya nyawang. Paman kan ayar juliko arabihi, sapa wong pengen ketemu marang pangerane, marang Allah, maknanipun sakit nyawang dumateng Allah, mengke tiyang-tiyang kafir mboten sakit nyawang Allah. Ingkang sakit nyawang Allah menika namung ahli surga. Nek pengen ketemu Allah njur pripun? Falia amala amalan sholihah, prayoga padha nindakno amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lan aja sepisan-pisan ku mawani tumindak syirik marang pangerane nggih kanthi sawijining makhluk. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Kalau mau kula dipun sanjangi dening Pak Aris pilih piantun Jawi niku, orang-orang Jawa niku nggadahi pakulinan ngagem jarik. Pirsa jarik kain jarik. Jenengan riyen tesih cilik digendong mboke nganggo jarik ta? Oh sori, kula pun nganggo Apollo kok ya wis kono lakonono. Nek kula riyen nganggo jarik gitu. Jarik niku ngendikane Pak Aris, jarik kuwi jangan tumindak sirik, ngoten niki. Jarik kuwi aja tumindak sirik. Ning ngenten mboten wong nganggo jarik terus tumindak sirik. Kathah nggih dukun-dukun nganggo jarik tapi ya ada tumindak sirik. Jadi kesirikan niku mboten saged dipun biji krana napane? Rasukanipun krana pakaianipun mboten saged. Napa nek nganggo jubah putih ngeten niku terus resik saka kesirikan? Nggih dereng tentu, dereng karuan. Ananging melayu ngadoh saking kesirikan menika kedah dipun upadi kanthi cara ngaji. Oh iki sing tauhid, oh iki sing syirik. Iki sing tauhid tak tindakake, sing syirik tak tinggal melayu. Ngoten niku. Dados sinten kemawon ingkang ngersakake selamat ayam-ayam tentrem selamat donya akhirat piyak mbakipun kedah ngaji. Nyinaoni pundi perkawis ingkang syirik, pundi perkawis ingkang tauhid. Sing tauhid ditindakake, sing kesyirikan dipuntilar. Nika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Kahfi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah piwucal kesayanan ingkang saged dipun pendhet saking ayat kalawau. Setunggal itsbatu basyariyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wa khuluwihi minal khasaisil ilahiyati netepake bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika manungsa lumrah kados kula panjenengan sedaya. Ning sing bedakake Kanjeng Nabi niku nampa wahyu, lan wahyu sing ditampa Nabi niku wahyu ingkang pungkasan ingkang terakhir. Pramila Kanjeng Nabi niku khatamul anbiya'i wal mursalin. Boten wonten nabi malih, boten wonten rasul malih sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewayah-wayah jenengan ditekan itu gimen aja percaya. Napa nabi liyane liya edan upamane gitu. Enten nabi jenenge liya edan ngaku-ngaku dadi nabi. Isa al-Mau'ud. Waduh. Pinten nika? Musaddiq nggih ngaku dadi nabi nampa wahyu sepisanan wonten Gunung Bunder ten Bogor. Niku ya do percaya. Jadi Indonesia ini nabi palsu ini kathah lho. Jadi nek lomba oke-oke nabi Indonesia menang. Awang nabi sing rambut wae ya do percaya gitu. Sebab napa kok sami percaya gampang diapusi? Sebab mboten sami ngaji, mboten sinau Al-Qur'an Sunnah. Nggih mboten mondok, upama mondok-mondok ini ku mondok-mondok sing racet tho. Lah napa enten pondok racet tho? Lah dek wingi niku enten pondok racet tho kabare ten pundi-pundi to nggih. Dadi bapak ibu nek ajeng mondoke putra-putri nggih ketang atos-atos selektif. Nek mboten pirsa niku pondok napa taken. Kalih ustaz, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono marang wong sing duweni kaweruh menawa sira ora mangerteni. Niku pondoke dos pundi nggih ustaz? Kula ajeng mondoke anak kula ten mriku, kinten-kinten aman napa mboten akidahipun dos pundi? Nek mboten malah cilaka kados sing wingi-wingi niku. Na'udzubillahi min dari tetes Nabi Muhammad menika manungsa lumrah nggih wa khuluwihi minal khasa'isil ilahiyah lan Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten nggadahi sifat-sifat ketuhanan sanes pangeran sing disembah Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten pareng kula panjenengan sedaya nyuwun donga dumateng Kanjeng Nabi mboten pareng umat Islam nyuwuni pun donganipun dumateng Allah dalilipun pundi kata sing wong salwangsul kula ambali tur gampang diapalke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman nggih panjenengan nek nyuwun pengayoman dumateng sak liyane Allah ateges sampun tumindak syirik ora kena nganggo jari jari niku aja tumindak iri ini, ngoten niku. Contohnya pun das pundi, panjenengan dawah wonten papan ingkang wingit, bibar niku didawi, dikongkon karo dukun, kuwi mergo kuwi diganggu karo sing nunggu, sing bau reksa ana kono. Mula cepak ana sesajen ning kono, ateges awake dhewe nyuwun pengayoman, nyuwun pitulungan dumateng sakliyane Allah menika tumindak syirik mboten parang. Kelebu nyuwun nyuwun syafaat dumateng Nabi Muhammad niku mboten pareng. Ya Rasulullah isfa' lana. Duh Kanjeng Rasul, panjenengan paringi syafaat kula. Mboten pareng. Nabi Muhammad mboten gadah syafaat. Ya. Kuli syafa'atu lillahi jami'a. Dawuh sira Muhammad bile syafaat iku sedaya kagunganipun Allah. Mila wonten salebetipun kitab Mukhalafat fit Tauhid, nggih. Penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan babakan masalah tauhid Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis ngendika bilih kelebu tuminta ingkang kelentu menungso nyuwun syafaat dumateng Kanjeng Nabi kula panjenengan sedaya niki nyuwun syafaat dumateng Allah. Nabi mengke ndonga dumateng Allah supados Allah maringi syafaat kagem kula panjenengan sedaya. Dadi sing maringi sinten? Allah, Nabi meng nyuwunake. Nggih. Lah supados diparingi syafaat pripun didongake Nabi diparingi syafaat? Nggih, setunggal kedah bertauhid, jangkepipun angka kalih, awake dhewe niki kedah asring-asring nindakake dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Sunnah piwucalipun Kanjeng Nabi dilakoni dilampahi. Antawisipun thalabul ilmi mila para sederek para santri wonten pondok mriki ditelateni anggonipun mondok mriki sabar telaten wong mondok ngene iki ustate kadang kala ya pecucu-pecucu la ustad niku nggih menungso nek ngelih ya mecucu nggih nek ra ngelih ya mesam-mesem gitu biasa mawon tasabbar ala muril jafa'i min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajara dhulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. wa dzatul fata wallahi bil ilmi wattuqa fa idza lam yakun la tibara lidatihi. Tasabar, sira iku kudu tansah ngupati sabar, berusaha sabar. Ala muril jafa'i min muallimin, menawa ana akhlake guru, akhlake ustaz, akhlake kiai sing kirang meranani sing kurang cocok, wah ustaze kae rada killer ya aku, ora cocok, kudu dicocok-cocokne. Kudu ditresnani, ngabekti dumateng ustaz, ngajeni dumateng ustaz. Nggih, Imam Syafi'i niku nek ngaji teng ngarepe ustaz, buka kitab niku mboten wani banter-banter. Buka kitab niku alon-alon. Supaya mboten krungu swara napa? Kresak-kresak. Saking ta'zimipun, saking hormatipun Asy-Syafi'i dumateng gurunipun menika Imam Malik. Dadi buka kitab niku mboten enten suarane. Ajrih nek teng ngarepe Imam Malik buka kitab niku alon-alon ngoten niku. Ajrih. Lah sakniki santri dijak ngomong ustaz malah dolanan HP lho. Dijak ngomong dituturi malah dolanan HP. Niku santri ngabekti napa? Santri menus lho. Santri kurang adab. Nggih kedadipun dandosi malih adab. Lan dipun telateni nggenipun ngangsu kawruh. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, sebab awake dhewe niki bakal nggih napa niku gagal tuna mboten kasil anggenipun ngaji nalika melayu saking ustaz ngaji napa niku melayu ngadoh saking ustaz mesti gagale nggih. Wa man lam yadhub murat ta'allumi sa'atan, sapa wonge ora ngrasakake rekasane ngaji senadyan sithik, tajarra adzul jahli tula hayatihi, dheweke bakal kejlongop kejlungup wonten sak lebetipun jurang kejahilan sak lami-laminipun. Pancen ngaji niku pahit, Imam Abdul Walid niku pahit mboten ngaji pendak wengi goleki lampu ten pinggir dalan kudanan salju mataun-taun dipun lampahi pahit rekaos ning nalika nyuwun pitulunganipun Allah sing ketok rekaos niku malah kerasa nikmat nggih. Wong mondok niku ketoke disawang rekoso, aduh wong tuwa jajan ora bebas, dolan ora bebas nggih. Ananging nalika kula panjenengan sedaya sampun ngelak kepengin ngelmu, sing ketok rekoso niku dadi sekeca, dadi nikmat. Ten pondok niku nikmat. Benjang menawi panjenengan sampun lulus mesti bakal kelingan, ya Allah biyen aku mondok ning Borobudur nggih. Nek udan-udan ngaji kelingan ngliwet bareng ada kembulan karo kanca santri, nikmat niku. Saiki anakku wis 5 cepak mantu gitu. Aja bayangke aduh-aduh saiki ngaji sik ngene. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, nggih kamulyane bocah enom iku mapan ana ngelmu lan ketakwaane. Ngelmu lan takwa. Wong enom niku kudu duwe ngelmu, kudu duwe takwa. Ba ilam yakuna la tibaro lidatihi, nek ora ana ngelmune ora ana takwane, niku mboten wonten regane nom-noman niku. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi kambir alaihi arba'an liwafati. Sapa wonge zaman nom-nomane ora digunakake kanggo ngaji, kuwi ditakbirke kaping 4. Maknanipun napa? Disolati napa? Salat jenazah. Dadi ngendikane Imam Syafi'i, nek eneng nom-noman ka orang ngaji luwih becik mati wae ngoten. Niku ngendikane Imam Syafi'i nggih senes kula. Ampun nesu kalih kula. Salita sanian fil ayati dalilun ala syahadatain. Wonten ayat kula pinangka dalil nggih dumateng napa? Syahadat. Lha pundi? Lawau Kanjeng Nabi dawuh, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yuha ilayya, aku ki menungso lumrah sing diparingi wahyu menika syahadat Muhammadun Rasulullah. Nggih. Annama ilahukum ilahun wahid. Lan isine wahyu nerangake menawa Allah iku pangeran kang maha tunggal, maha sawiji. Menika syahadat la ilaha illallah. Jadi ayat niki pinangka dalil syahad, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jimat kalimat soto. Nomor siji sing dirumat rupa kalimat syahadat. Niku maknane. Jadi umat Islam niku kedah tansah nguri-uri kedah tansah ngelestantunaken kalimat syahadat. Lan dadosake kalimat syahadat niki perkara sawiji sing dirumat. Jimat niku nomor siji sing dirumat. Nomor siji yang harus dipelihara. Napa niku? Tauhid. Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan natal bersama gotang syahadate. Pirsa gotang. Luntur. Gotang niku mboten sampurna. Dadi mboten sah melu-melu wong weng-weng niku mboten sah melu. Nggih. Wong sing wong kafir men ora diucapi selamat niku meneng wae kok ya. Biasa kok. Malah seperangane wong Islam malah padha grisenen naudzubillah min dzalik. Talisan annat tauhid alladzi jaa bihi nabiyuna huwa tauhidul uluhiyah. Ing piwucal ingkang angka 3, annat tauhid bilah tauhid panunggal jati niku alladzi jaa bihi nabiyuna ingkang dipun asta dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa tauhidul uluhiyah. Menika tauhid uluhiyah. Kunti dalile fal ya'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Prayoga nindakake ngamal soleh lan aja padha tumindak syirik. Lho niku ra tauhid uluhiyah. Tauhid sing nyelametake awake dhewe. Tauhid yang menjadi sumber keselamatan adalah tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dengan ibadah. Menunggalkan Allah dengan ibadah. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika namung nindakake ibadah kagem Allah tok til semata doang. Mboten pareng ibadah dumateng sakliyane Allah. Syirik niku rak manane memperserikatkan, mempersekutukan. Ngibadah dumateng Allah ning kadang kala ngibadah dumateng sakliyane Allah. Lho niku sing diarani kesyirikan ngoten niku. Niku mboten pareng. Senadyan panjenengan munggah haji kaping sedasa, umroh kaping sedasa, sedekah setunggal triliun, saben dinten niku sedekah napa melih salatipun 1000 rakaat saben dalu. Upama nggih, wong upama niku kena bari kok waduh. Guru upama kok niki nggih ta. Ning nalika piyambakipun tesih tumindak syirik niku ical muspro, sia-sia tanpa guna lan faedah. La in asyraktum la pripun iku? La in asyrakta layah batanna amaluka. Menawa siratu mindak syirik ilang muspro sekabeh ngamal. Amal soleh bubrah. Nek awake dhewe tumindak syirik niku, mboten saged pinanggih kalian Allah benjang ten akhirat. Sebab syarat saged pinanggih Allah niku nindakake ngamal soleh setunggal, lajeng mboten tumindak syirik. Nek mau ngamal soleh mawon mboten melayu saking tumindak syirik. Paribasan wong nandur dirabok ning omone mboten diobati. Nggih. Hamanya tidak diberantas. Jenengan nandur pari kali hektar subur lejo ledung-ledung. Ning werenge niku ngrikiti, wereng to. Wis ben lah isdep-idep antum rejeki karo wereng gitu. Sedekah reng wereng tanganan. Panen mboten iso niku. Mboten parine dintake dening wereng. Jenengan ngamal soleh kuatah ning tesih tumindak syirik, amal soleh panjenengan dipangan dening kesyirikan. Wala nek ngono Gusti Allah ora adil. Lah ora adil piye? Lah wong aku sedekah ki oke, maca syahadat bolak-balik, salat ya bolak-balik, kok ming tumindak syirik pisan kok ilang kabeh. Kula aturi menggalih, Pak. Panjenengan kagungan susu, pirsa susu? Susu niku basa Jawane melek. Melek niku basa Jawa sing dipendhet saking basa Inggris, milk, ngoten niku. Ketoke tajwidé ngoten, milk ngoten niku gitu. Basa Jawane melek. Artine susu, ngoten niku. Jenengan kagungan susu segentong, pirsa gentong? Gentong niku napa? Gentong niku napa nggih? Nek tandon air di era jadul, toren era dulu niku jenenge gentong. Saat niki jenenge toren. Ina. Kendi saat niki jenenge tupperware. Jenengan kagungan susu segentong. Terus susu segentong niku ketetesan racun king cobra. Jenengan tesih kersa ngunjuk susu segentong niku. Mongko racun king cobra wistone ula king cobra niku setetes niku pun cukup kanggo mateni gajah. Gajah sing gedhe niku ditetesi racun king cobra sak tetes mati. Napa melih menungso ditetesi king cobra bablas. Wonten wong napa niku pawang ula, mongko ula niku miturut syariat Islam nek jenengan mirsani enten ula kudune ndang dipateni niku dawuh Kanjeng Nabi. Nek pecinta ular mboten, oh jangan, ular kan binatang unik. Ular itu binatang lucu, kalau masyarakat takut kita hanya perlu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwasanya ular itu bukan musuh kita. Ular adalah teman kita, ular yang akan membunuhi hama-hama. Jadi mereka itu sahabat kita. Aku dan ular adalah sahabat. Ular dan aku adalah sahabat. Diajak tumindak syirik niku lakum dinukum waliyadin. Mana batas toleransi lakum dinukum waliyadin? Kowe arep nindakke ajaran ibadahmu monggo, kula tak nindakke ajaran ibadahku. Saya tidak akan memaksa kamu, tapi tolong sampean jangan memaksa saya. Lho rak pun penak to umat Islam niku, toleransinya luar biasa. Masjid niku toilete Pak los. Toilete pondok, toilete masjid niku. Kula niku nate ngertos wonten rombongan wisatawan dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir numpak bis sewida mampir ten masjid kabeh, Pak. Ngopo nunut muyuh. Dan tidak dilarang oleh takmir masjid. Ning jenengan tonton rumah ibadah orang-orang kafir niku digembok. Nggih, tidak boleh masuk kecuali tanpa izin. Iya iya ora itu ya ora apa-apa. Aku ya ora arep bakal dolan rono ya. Jadi jangan mengajari umat Islam toleransi, mambu. Umat Islam itu paling bertoleran. Enggak usah ngajar-ngajari. Masjid kami terbuka luas, toilet kami gratis. Ten pom bensin dia ingin bayar, ten masjid gratis. Saat ini pom bensin kan melu-melu gratis. Mergo diberitake ten pundi-pundi gitu. Intine pun tauhid ingkang nyelametake kula panjenengan sedaya menika tauhid uluhiyah. Nek meng sekedar saya tuh percaya Allah Maha Tunggal niku mboten saged nyelametake awake dhewe. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab, sedanten pitados dukun-dukun niku percaya Gusti Allah niku sawiji, Gusti Allah ingkang maringi rejeki. Ning mboten ndadosake dheweke selamat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Menawa sira takon marang wong-wong kafir kures, sapa sing nyipta bumi jagat sak isine la yaqulunallah. Dheweke mesti bakal wangsulan sing nyipta jagat sak isine iku Allah. Ning tetep dadi wong kafir. Niku tauhid rububiyah. Mboten saged manpangati, sing manpangati menika tauhid uluhiyah. Nek pun sumpah setia tuhu Allah Maha Sawiji ateges awake dhewe kudu siap. Nggih, samekta ing gati sawega ing diri manembah namung dumateng Allah. Nyuwun pengayoman namung dumateng Allah. Nyuwun waras, nyuwun rejeki namung dumateng Allah. Senadyan panggesanganipun susah melarat, dimingi-mingi pesugihan, ayo kita pelihara tuyul prospek. Gitu. Satu bulan balik modal. Mboten, kula mboten butuh tuyul, mboten butuh jin, mboten butuh jimat, kula betahipun namung dumateng Allah. Innama asyku bathi wa husni ilallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Tasih kathah piwucal sanesipun nanging gandeng wekdalipun sampun saya telas nggih. Kita ngancik mawas setunggal hadis an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Mugi Allah kersa paring ridho kagem piyambakipun secara marfu. Abu Hurairah asmanipun asli sinten? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kunyahnya niki para santri mbok menawi wonten ingkang dereng pirsa, siapa nama kunyah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi? Abu Hurairah nggih. Nggih, bener niku. Kula nggih percaya. Ning sederenge diceluk Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi niki kunyahnya Abul Aswad Ad-Dausi. Mboten Al-Bayati mboten. Niku dipun sebat dening Saleh, Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Jadi Abdurrahman bin Sakhr itu kunyahnya Abul Aswad Ad-Dausi Al-Yamani, saking suku Daus, saking negari Yaman. Sak sampunipun melebet Islam, piyambakipun asring gendongi kucing cilik. Cara Borobudur kucing cilik niku jenenge Cemeng. Anak kucing jenenge Cemeng, anak cecak jenenge Sapiyah. Nek anak kethek kowe. Anak kethek iki kowe. Ngoten niku. Nah, karena Abu Hurairah niki ten pundi papan niku asring gendong kucing, piyambake pun dipun paringi kunyah Abu Hurairah. Setunggalipun sahabat Nabi ingkang paling kathah meriwayatkan hadis. Piyambake pun ngendika bilih Allah Subhanahu wa taala dawuh ana agna syuraka ya'ni syirki. Aku kuwi paling ora butuh marang wong-wong sing tumindak syirik marang aku. Man 'amila 'amalan sapa wong nindakake sawijining amal asyraka ma fihi ghairi amal iku mau kecampuran syirik taraktuhu wa syirkahu ingsun bakal ninggalake wong sing tumindak syirik lan sekutune sapa wong iku mau wani tumindak syirik marang aku ora bakal tak urusi menungsa niku nek mboten diurusi mboten diparingi pitulungan dening Allah bejo napa cilaka cilaka selawas-lawasi menawi nganti mati mboten tobat. Mboten diapura dosanipun dening Allah. Jadi dosa syirik niki pinangka dosa ingkang paling gedhe. Mila antawis diucal kesaenanipun menawi kula panjenengan sedaya nindakake ngamal ngibadah menika krana Allah. Mboten gemblung kumalungkung, mboten adigang adigung adiguna ngendel-ndelke ngamal salehe. Nggih. Sederek santri semanten iki, Kang, apa? Wis apal entuk pira sak juse? Kayak gue ki santri cap opo, kaya aku ngene iki lho, 5 jus. Niku jenenge riya. Gemblungku malungkung, anggene pun ngibadah mboten krana Allah, ning krana napa? Pangalembanane menungso, minta dipuji manusia. Niku kelebu tu minta syirik niku. Mboten pareng. Nggih. Dados nek nindakake ngamal soleh, ngaji, ngapal Al-Qur'an, ngapal hadis, maos kitab niku diniati karena Allah Subhanahu wa taala falyamal amalan sholiha lan mboten pareng tumindak syirik ngarep-arep ganjaranipun Allah lan niati niku ngicali kejahilan saking awak dhewe lan saking tiang sanes niku niat ingkang leres ngoten niku. Lah pripun nggih anu Pak kula niku jane nggih pengen ikhlas ning kok bisikan-bisikan niku nggih tansah ngajak kula niku supaya golek pengalaman. Mboten golek pengalaman, golek pengalaman itu mencari pujian manusia. Lah, raos aleman itu kita dipun gua, dipun perangi. Saged kanthi maos ta'awud, utawi maos doa penyuwunan dumateng Allah supados Allah maringi keikhlasan. Allahumma inni, pripun iku doa anti syirik niki? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking tumindak syirik ingkang kula mangertosi lan kula nyuwun pangapura dumateng paduka ya Allah saking tumindak syirik ingkang boten kawula mangertosi. Doa anti syirik niku kedah asring-asring dipun waos utaminipun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Nalika mandhap Jawa, nalika dinten Jumat, nalika setelon wengi ingkang pungkasan sepertiga malam terakhir, nalika mireng jago keluruk ing wayah wengi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, menawa sira kelungu jago keluruk ing wayah wengi, nyuwun rahmat marang Allah sebab jago keluruk iku weruh mudune malaikat. Nalika sira krungu napa niku asum baung ing wayah wengi nyuwuna pengayoman marang Allah sebab kirik sing baung asu sing baung niku weruh anane setan sing ora sira mangerteni. Mboten niku sunnah. Dados wayah dalu krungu jago kluruk tangi donga dumateng Allah insyaallah mustajabah. Ning rata-rata jago kluruk niku nak jam setunggal dalu nggih. Angler-angler ya turu. Krungu jago kluruk, benake sarung. kemulan meneh. Niku rata-rata menungsa ngoten niku. Upami kersa wungu kek ndonga dumateng Allah, insyaallah dados pandonga ingkang mustajabah. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, iwa, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Hadis salajengipun menika hadis ingkang pungkasan nggih. Kita cekapaken sebab sampun meh manjing wayah salat maghrib. Wa an Abi Sa'idin, lan saking sahabat Abu Sa'id, marfu'an secara marfu', ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masiihid dajjal. Para menungso kabeh, ala ukhbirukum, apa sira pengen tak wenehi ngerti, bima huwa akhwafu 'alaikum, sawijining perkara sing tak sumelangake indi miturut aku minal masiihid dajjal, luweh tinimbang sumelangku marang Dajjal. Jadi aku kuwi sumelang, nek umatku nganti kena perkara iki, luweh sumelang aku tinimbang fitnahe Dajjal. Qalu bala, para sahabat sami matur, nggih purun Kanjeng Nabi, qala asyirkul khafi. Perkara sing tak sumelangake tumrape sira kabeh iku syirik sing cilik. Yaqumur rajulu, pripun syirik cilik niku ana pawongan lanang siji nindakake salat fayusalli fayuzayyinu salatahu, banjur diapik-apikake anggone salat, digawe khusyuk, digawe suwe anggone salat, lima yara min nadhari rajulin, sebab dheweke iku nalika salat disawang dening menungsa liyane. Syirik sing cilik niku nalika kula panjenengan sedaya salat gandeng wonten maratuwa utawa calon maratuwa, salate terus diapik-apike, dikhusyuk-khusyuke, disuwek-suwekake, disuwek kene iku digawe suwe mboten kok disuwek. Krak-krek-krak-krek mboten. Ateges anggenipun nindakake ibadah salat mboten karana Allah, ning karana pengin dialembono dening menungso. Semanten ugi zakat, sedekah, ngelmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala nate ngendika bilih wong sing pamer ngelmu niku luweh ala, luweh elek, luweh asor tinimbang menungso sing pamer bondo derajat lan pangkat. Iki penyakitipun para pengudi ngelmu, para santri, para talibul ilmi. Dadi wong niku mamer-mamerake ngelmune, seserepane kawruhe marang wong liya, niku luweh elek, luweh asor tinimbang wong sing pamer bondo. Awake dhewe nek dipameri bondo ngoten sering nggih mangkel nggih. Ning niku mboten luweh gedhe dosane tinimbang menungsa sing seneng pamer ngelmu. Mila awake dhewe niki kedah tansah maos doa anti syirik kala wau. Supados mboten dipun lebetaken golonganipun santri-santri gemblung. Santri-santri sing seneng pamer. Mboten pareng pamer, mboten pareng gemblung, ananging kedah ansah andap asor. Tumung kula yang dipuntukani, ruruh sarta wasis samu barangipun. Gludak, gludak. Durani sing ngerti nih. Napa maknanipun? Andap asor rendah hati. Tumung kula yang dipuntukani, menunduklah ketika dimarahi oleh ustaz. Ruruh sarta wasis samu barangipun, dia menjadi orang yang senantiasa indah akhlaknya di dalam segala hal. Santri ngoten niku kedahipun. Nggih, mboten pareng pamer. Utaminipun wonten ngarsanipun ustaz, ten ngarsanipun guru, mboten ngendika nek mboten dipun takeni. Lan sak piturutipun, lan sak piturutipun, menawi sampun tamat, menawi sampun napa niki paripurna anggenipun mondok, piyambakipun dados kiai, mboten pareng dados kiai ingkang gemblung. Mamerake ngelmune, mamerake ngamal ibadahipun, menika sedanten mboten sae lan dipun gethingi, dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala. Ateges awake dhewe sampun tumindak syirik alit ingkang dipun wastani napa? Riya. Niku dados jalaran nggih amal awake dhewe sing dilumpuke mataun-taun niku ical muspro. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, banjur ingsun tuduhake amal saleh sing wis ditindakake, faja'alnahu haba'an manthura. Iki lho anggonmu salat, iki anggonmu mondok, Iki anggonmu maca kitab gundul. Iki anggonmu sinau nahwu sharaf. Ganjaran iki lho semene akehi. Iki anggonmu kaji. Iki anggonmu wakaf. Iki anggonmu bangun masjid. Faja'alnahu haba'an mansura, banjur ingsun dadekake ganjaran sing akeh, amal sing akeh iku mau haba'an mansura kaya dene lebu sing kabur kanginan, muspro ilang sia-sia tanpa guna. Anu sedih mboten awake iki. Getun mboten awake iki. Wis rekoso ngamal ning ical. Amilatun nasibah tasla naron hamiyan. Rekoso tindake ngamal entek-entekane blusuk mlebu neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebab napa tumindak syirik? Sebab napa seneng pamer? Sebab napa melu-melu nindake ngibadahipun tiang-tiang kafir? Boten rumaos bangga dumateng syariat Islam, malah melu-melu nindake ajarane tiang kafir. Ngibadahi wong kafir disengkuyung. Mongko pun syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, di antara konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedoyo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, mbok menawi mekaten lan semanten nggih pengaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalodangan dinten punika niki wonten ingkang ngenten layang pitakonan mboten mas pian mboten wonten. Nah, mboten wonten kita cekapaken dumugi semanten nggih. Mugi-mugi pepanggihan kalau dengan dinten menika dados pepanggihan ingkang kebak barokah, manpangati, migunani, barokai kagem kula pribadi piyambak, sumrambahipun kagem para jamak sedaya wonten lepatipun atur, solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang maranani ing penggalih, kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Lan sepisan malih kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun guru kula Ustaz kula Alustad Abu Hammam ingkang sampun maringi wekdal kula saged sowan mriki saged matur wonten ngarsanipun sederek-sederek santri miki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring barokah kagem pondok mriki saya kathah melih nyebar manfaat, nyebar ngelmu, nyebarake tauhid lan sunnah, lan ngicali piwucal-piwucal kesyirikan. Allahumma amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.